Jangan takut. Jangan merokok di sini. Jangan bising, ya. Dia sedang tidur. Jangan lupa datang esok, ya. Jangan ganggu dia. Dia sedang bekerja.